Aku telah menjalani semua bermacam-macam cinta di dunia. Tak ada yang sanggup tundukkan aku seperti kamu. Kau candu yang telah merangsang otakku untuk selalu jatuh dalam pelukmu. Racunmu ini sungguh-sungguh tak menaklukkan aku. Mantra apa yang kau berikan kepada diriku? Kau buat aku jatuh berlutut tepat di kakimu, seolah aku budak cintamu. Kau siksa aku dengan semua nikmat yang kau beri, yang membuat aku tak akan mampu berpaling darimu. Aku telah menjalani semua bermacam-macam cinta. Menjalani